نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين واتباع التابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وإخواني في الدين حفظني وحفظكم الله berhubung saya masih belum dapat untuk membaca kitab yang cocok untuk kajian malam Jumat, sehingga untuk sementara waktu pada malam hari ini kita akan mengisi dengan kajian yang tematik dengan membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita jelaskan dan mengambil pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan untuk kesempatan pertemuan berikutnya pada malam Jumat sudah dapat kitab yang bisa kita baca secara rutin untuk mengisi kajian pada malam Jumat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengisi waktu kita pada malam hari ini saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis ini juga disebutkan, dinukil oleh Al-Imam Ibn Al-Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram pada Kitabul Jami'. Hadis yang berasal dari sahabat yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diantara sahabat yang banyak di dalam meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuz dzambi a'dham? Kita baca dulu, kemudian setelah itu kita terjemahkan, baru setelah itu kita berusaha menjelaskan semampu kita. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuz dzambi a'dham? Dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu dosa yang paling besar, yaitu an taj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan dalam keadaan Allah Dia yang menciptakanmu. Qultu thumma ayyu. Aku mengatakan, yakni Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, thumma ayy, kemudian apa lagi dosa yang terbesar? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, thumma an taqtula waladaka khasyata ay ya'kula ma'ak. Dosa yang terbesar berikutnya adalah engkau membunuh anakmu. Engkau membunuh anakmu karena takut anakmu makan bersamamu. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kembali, "Tsumma ay?" Kemudian apa lagi? Yakni dosa besar, dosa yang terbesar, setelah itu apa lagi? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsumma an tuzaniya halilata jarik." Dosa besar yang berikutnya yaitu engkau melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan nista bersama istri tetanggamu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang barusan kita baca ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa di antara dosa-dosa yang terbesar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, menunjukkan semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, menunjukkan semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk mengetahui perkara-perkara yang terkait dengan agama Islam. Dan inilah yang dimiliki oleh para sahabat yang lainnya pula. Mereka sangat semangat untuk mengetahui perkara-perkara yang diajarkan di dalam Islam dan perkara-perkara yang diperingatkan oleh agama Islam. Semua itu mereka lakukan karena keinginan mereka untuk tafaqquh fid din, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan, sehingga mereka mengetahui sedikit demi sedikit ahkam, hukum-hukum di dalam syariat Islam ini. Bahkan pada perkara-perkara yang sifatnya sensitif, seperti perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan yang menyangkut antara suami istri dalam hubungan mereka, mereka pun para sahabat tidak malu untuk mempertanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Islam telah menjelaskan seluruh perkara-perkara di dalam agama Islam ini. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keyakinan, baik dalam adab, baik dalam ibadah, ataupun dalam aspek seluruh kehidupan manusia. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak terkecuali pula adalah permasalahan-permasalahan yang menyangkut antara suami istri. Pasti diajarkan di dalam Islam. Sehingga itu semua mendorong para sahabat untuk mempertanyakan perkara-perkara tersebut kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, agar kemudian mereka mengetahui tentang hukum-hukumnya. Bahkan dari kalangan sahabiyat, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para wanita, mereka pun tidak yakni merasa malu untuk mempertanyakan, bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meskipun dalam perkara-perkara yang sifatnya itu sensitif, yang yakni kehidupan rumah tangga. Terlebih lagi dari kalangan wanita-wanita Ansor, dalam perkara-perkara yang sifatnya vulgar, mereka tidak merasa malu untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mereka kurang adab, bukan karena mereka yakni kurang sopan santun, tetapi semua itu yang mendorong adalah keinginan mereka untuk mengetahui ajaran Islam yang terkait dengan hubungan seorang suami dan istrinya. Oleh karenanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan, khairun nisa'i nisa'ul ansar la yamna'ahunnal haya'u ay yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansar, karena rasa malu yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti mereka tidak memiliki rasa malu. Mereka seperti halnya manusia yang lainnya memiliki rasa malu. Akan tetapi apabila dalam urusan agama, dalam urusan ilmu syar'i, rasa malu yang mereka miliki mereka kesampingkan demi mendapatkan ilmu, bimbingan, arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu di antara para ulama ustaz ada yang mengatakan, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu seseorang yang malu dan seseorang yang sombong. Malu tidak mau mempelajarinya, malu tidak mau bertanya, malu untuk datang ke majelis ta'lim, malu untuk menghadiri muhadarah-muhadarah kajian Islam. Mereka tidak akan mendapatkan ilmu. Demikian pula orang yang sombong, merasa dirinya berilmu, merasa gengsi ketika yang menyampaikan adalah seorang yang di bawah usianya, merasa gengsi bahwasannya yang menyampaikan adalah orang-orang yang masih muda usianya, sehingga dia akan menghadiri majelis ilmu apabila yang menghadiri hanyalah orang-orang yang dari kalangan yang lebih tua. Ini adalah mustakbir, orang yang sombong. Dia tidak akan mendapatkan ilmu selama dia memiliki pendirian yang seperti itu. Tidak akan mendapatkan ilmu, dan dia pun tidak akan dikatakan sebagai seorang yang alim. Tidak akan dikatakan sebagai orang yang berilmu sampai dia mengambil ilmu dari orang yang lebih tua darinya, atau dia mengambil ilmu dari orang yang setara dengan umurnya, sebaya dengan dia, atau dia mengambil ilmu dari orang yang lebih muda usianya. Siapapun dia, dari kalangan manapun dia, selama ilmu kebenaran yang dia sampaikan, maka wajib bagi kita untuk menerima ilmu tersebut. Nah, sehingga seseorang harus semangat, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka semangat di dalam bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam perkara-perkara agama mereka selalu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dalam hal yang sifatnya kebaikan, demikian pula dalam hal yang sifatnya kejelekan. Kebaikan dan keburukan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk adalah yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya yang terkait dengan permasalahan dosa. Dalam keadaan kebanyakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kebanyakan mereka bertanya tentang perkara-perkara yang baik. Bertanya tentang amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, amalan apa yang paling, yakni amalan apa yang bisa memasukkan seseorang ke dalam api, ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Mereka bertanya tentang kebaikan-kebaikan, dan segelintir dari kalangan para sahabat yang mereka bertanya tentang kejelekan. Di antara yang bertanya tentang kejelekan adalah Abdullah bin Mas'ud, dan dalam hal ini yang paling sering bertanya tentang kejelekan-kejelekan, tentang fitnah-fitnah adalah sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala. Dan itulah yang beliau katakan sendiri dalam ucapannya, kanan nas yas'aluna ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Kebanyakan manusia, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang kebaikan. Namun saya keseringan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Karena khawatir jangan sampai kejelekan tersebut menimpa diriku. Dalam segala hal, bukan hanya dalam urusan agama, dalam urusan duniawi pun seseorang harus mempelajari kebaikan dan kejelekan. Jangan kemudian hanya mencukupkan diri belajar kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dalam urusan duniawi, contohnya dalam urusan pertanian, ketika yakni dalam sawah seandainya, seseorang tidak mungkin yang dipelajari bagaimana cara agar padi ini subur, yakni hasilnya bagus. Tapi dia tidak pernah mempelajari hama ini obatnya apa, hama ini dari mana, apa yang menyebabkan hama ini itu muncul. Kalau yang dia pelajari hanya bagaimana biar subur, bagaimana biar cepat tinggi, bagaimana biar yakni padi itu yakni gemuk, segar, tanpa dia mempelajari hama-hama dan tanpa dia mempelajari bagaimana untuk menghilangkan, mengusir atau membasmi hama-hama yang dapat akan mengganggu kesuburan padi tersebut. Semua harus dipelajari kebaikan dan keburukan. Nah, di dalam agama Islam juga demikian. Belajar kebaikan untuk kemudian dikerjakan dan diamalkan, dan belajar kejelekan, mengetahui kejelekan dengan tujuan untuk meninggalkan dan menjauhi kejelekan tersebut. Nah, seorang syair ada yang mengatakan, "Araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqi. Wa man lam ya'rif syarr min al khair yaqa'u fi." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, akan tetapi aku mengetahui, mempelajari kejelekan untuk menjaga diri dari kejelekan tersebut. Karena sesungguhnya barang siapa yang mempelajari kejelekan, tidak mempelajari kejelekan dari suatu kebaikan, niscaya dia akan terjatuh dalam kejelekan tersebut. Dia akan terjatuh dalam segala hal dalam hal ini. Nah, sehingga bukanlah sesuatu yang tercela ketika seseorang itu bertanya tentang kejelekan, bertanya tentang permasalahan riba seandainya, bertanya tentang permasalahan riba. Bukan berarti dia bertanya tentang riba itu untuk mengerjakan, melakukan praktek riba, bukan. Namun untuk berhati-hati. Nah, bertanya tentang apa sih macam-macam zina seandainya, dia bertanya bukan kemudian untuk melakukan perbuatan nista tersebut, akan tetapi untuk berhati-hati dan menjauhinya. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya tentang dosa-dosa yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan tujuan untuk melakukan dosa tersebut, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa besar tersebut. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ayyu dzambi a'zam?" Dosa apa yang terbesar? Dari sini kita mendapatkan pelajaran faedah bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat. Dibagi oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil dan dosa besar. Nah, dosa besar itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang paling besar. Nah, sehingga masing-masing dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang diantara dosa kecil. Dari dosa kecil itu yang paling besar apa? Yang paling tinggi dosanya. Di antara dosa besar, kemudian bagian yang kedua dari dosa adalah dosa besar. Nah, dari deretan dosa-dosa besar itu ada dosa yang paling besar, bosnya. yang paling besar dari dosa-dosa besar, yang biasa disebut dengan akbarul kabair, dosa terbesar dari dosa-dosa besar, menunjukkan dosa ini bertingkat-tingkat. Nah, untuk mengetahui dosa ini bertingkat-tingkat, atau seseorang ketika mengetahui dosa bertingkat-tingkat, ini bukan berarti kemudian menyeret atau menggiring seseorang itu untuk meremehkan dalam permasalahan dosa, bukan. Dosa dibagi oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan dosa kecil ada dosa besar, karena memiliki hukum yang berbeda. Memiliki hukum yang berbeda. Bahkan dalam deretan dosa-dosa besar, masing-masing dosa ini memiliki hukum yang berbeda. Seperti contoh dosa syirik dengan dosa orang yang membunuh nyawa tanpa alasan yang syar'i, ini berbeda. Dosa syirik dengan dosa melakukan perbuatan zina seandainya, masing-masing dosa besar, namun memiliki hukum yang berbeda. Sehingga ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa itu terbagi menjadi dua, ada dosa kecil dan dosa besar, karena memiliki hukum yang berbeda dalam berbagai macam sisi, termasuk adalah cara bertaubatnya. Beda cara bertaubat dari dosa-dosa yang digolongkan dosa kecil dengan cara bertaubat dari dosa-dosa yang digolongkan ke dalam dosa-dosa besar. Dan itu sering kita sebutkan, caranya berbeda. Nah, dosa-dosa besar pun bertingkat-tingkat. Ada yang di bawah, ada yang di atas, dan ada yang paling atas, yang paling besar dari dosa-dosa besar tersebut. Sekali lagi, untuk atau ketika seseorang mengetahui pembahasan dosa itu terbagi menjadi besar, menjadi kecil, maka bukan berarti ini semua dijadikan sebagai alasan untuk kemudian seseorang itu meremehkan dosa-dosa kecil. Para ulama di antara mereka ada yang mengatakan, dan ini mungkin sering pernah saya sebutkan, terkait dengan permasalahan dosa, mereka mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Ini harus yang sering kita kemudian mengingatnya, ucapan para ulama, tidak ada dosa kecil apabila dosa tersebut selalu sering dilakukan. Yakni mungkin secara dasar dia adalah dosa kecil, namun apabila sering dan selalu dilakukan, apabila terlebih lagi ketika dia melakukan itu dengan ihtiqar, meremehkan dosa kecil tersebut, maka dosa kecil tersebut statusnya sebagai dosa besar. Dengan alasan yang pertama dia meremehkan dosa kecil tersebut, kemudian alasan yang kedua adalah dia selalu sering dan terus-menerus melakukan dosa kecil tersebut, sehingga merubah status dosa yang sebelumnya menjadi dosa kecil menjadi dosa besar, karena dia melakukannya secara terus-menerus. Sebaliknya untuk dosa besar, itu tidak ada dikatakan dosa besar apabila dia selalu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu dosa yang paling besar, kita contohkan dosa syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan syirik tersebut dan belum sempat bertaubat kepada Allah, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya sebelum dia meninggal dunia, dia bertaubat dari perbuatan syirik tersebut, beristighfar, meminta ampun kepada Allah azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Dosa besar tersebut tidak teranggap. Nah, sehingga permasalahan bukan dosa besar, dosa kecil. Kemudian dosa kecil kita remehkan lah. Meskipun kecil yang mungkin dianggap itu biasa, rendah seandainya dosanya, namun apabila setiap hari dilakukan, sering setiap saat dilakukan, dalam keadaan merasa yakni meremehkan permasalahan tersebut, dalam keadaan dia mengetahui ilmunya, maka permasalahan yang mungkin kita anggap sepele ini akan menjadi besar. Nah, baik. Seseorang sehingga jangan kemudian menganggap remeh dalam permasalahan dosa kecil. Sekali lagi, mengetahui pembahagian dosa ada besar, dosa kecil, ini semua tidak kemudian dijadikan sebagai alasan bagi kita untuk meremehkan dosa kecil. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menjelaskan kondisi para sahabat ketika melakukan perbuatan dosa. Satu dosa yang mereka lakukan, mereka itu menganggap diri mereka itu seolah-olah itu di bawah tebing gunung yang tinggi, yang hampir kemudian longsor menjatuhi mereka. Dalam artian apa? Ketika mereka melakukan dosa kecil yang mereka lakukan, itu mereka sudah merasakan dirinya itu sudah akan hancur, binasa ini. Seolah-olah itu orang yang berada di bawah tebing gunung yang tinggi yang hampir melongsori dia. Yani, dia merasa sesak, merasa takut, merasa dirinya itu sudah hancur, binasa, tersiksa. Namun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menegur umat-umat yang kemudian meremehkan perbuatan dosa, meskipun dosa kecil, yang ketika mereka melakukan dosa kecil tersebut, ibaratnya mereka dihinggapi lalat di dunia yang sudah ditepis. Datang lagi lalat tepis. Yakni merasa biasa. Tidak merasa takut, tidak merasa khawatir bahwasanya dosa ini akan mendatangkan mungkin azab dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Kondisi yang jauh berbeda antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan orang-orang setelah mereka. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, untuk dalam mengetahui dosa terbagi menjadi dosa besar, dosa kecil, jangan kemudian ini jadikan sebagai alasan seseorang kemudian meremehkan dosa-dosa kecil. Al-muhim, dosa terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Di antara dosa-dosa besar juga bertingkat-tingkat. Yang paling besar adalah yang ditanyakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau bertanya, ayyuz dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar, dan ini dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar, adalah engkau menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala satu tandingan, suatu tandingan, dalam keadaan Allah yang menciptakanmu. Maksud kalimat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang terbesar di sini adalah dosa syirik. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dosa yang terbesar adalah an tusyrika billah seandainya, atau asyirku billah. Rasulullah tidak menyebutkan secara gamblang perbuatan dosa yang terbesar adalah dosa syirik. Rasulullah tidak mengucapkan demikian. Namun Rasulullah menjawab, dosa yang terbesar adalah engkau menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan dalam keadaan Allah lah yang menciptakan. Nah, agar maknanya itu lebih luas dan makna itu lebih difahami. Nah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita, Allah yang menurunkan hujan kepada kita, lalu kemudian kita menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu tandingan. Yang dapat satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa para manusia, para hamba, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membuat tandingan, berdoa kepada selain Allah. Nah, berdoa contohnya sebar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Berdoa. Padahal yang mampu mengabulkan doa itu hanyalah Allah. Sehingga ketika berdoa kepada seseorang seperti yang kita contohkan tadi adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, seolah-olah apa? Yakni bahwasannya Syekh ini mampu mengabulkan doa. Berarti Anda telah menentukan atau menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani itu tandingan di sisi Allah. Allah yang mampu mengabulkan doa, Syekh Abdul Qadir juga demikian. Berarti Anda telah melakukan kesyirikan. Berarti Anda telah melakukan kesyirikan. Nah, padahal berdasarkan riwayat penjelasan para ulama, Syekh Abdul Qadir Jalani adalah seorang sunni salafi yang bermadzhab mazhab ahli sunnati wal jamaah, yang mendakwahkan tauhid dan gigih di dalam memerangi kesyirikan. Namun demikianlah kesolehan seseorang yang kemudian apabila generasi dari ke generasi tidak dijelaskan masalah tauhid, orang yang soleh dari orang-orang tua kita ini akan bisa jadi yakni sesuatu yang diibadahi. Seperti pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam, awal kali munculnya kesyirikan, perbuatan syirik di muka bumi ini, yaitu ketika ghulu berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang yang soleh. Nah, dengan talbis, bisikan-bisikan dari iblis, yang semua itu generasi demi generasi, tidak hanya satu generasi, ke generasi berikutnya, berikutnya, berikutnya, ketika mereka tidak memahami tauhid, ketika mereka tidak memahami ilmu, maka mereka terjatuh dalam kesyirikan. Dan seperti itu terus metode, cara iblis di dalam menjatuhkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kesyirikan. Nah, sehingga apabila dikatakan dosa yang besar itu adalah syirik, nah, mungkin pada sebagian pihak kurang paham apa itu syirik sehingga butuh penjelasan yang lebih meluas. Nah, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dosa yang besar, yang terbesar adalah engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam keadaan Allah yang menciptakanmu. Dan para ulama juga menjelaskan kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat jawaban dengan konteks kalimat yang seperti ini, padahal maksudnya adalah syirik. Namun Rasulullah tidak menyebutkan secara sori, secara jelas syirik, untuk menyadarkan manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang Subhanahu wa taala yang mengurusi kehidupan kita mulai kita masih di rahim kandungan ibunda kita sampai kita meninggal dunia. Kok kenapa Anda lalu kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu tandingan, padahal Allah yang menciptakanmu? Anda tidak tahu terima kasih, Anda tidak tahu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan rezeki kepadamu, Allah yang mengabulkan doamu, kenapa engkau menjadikan bagi Allah tandingan? Yani untuk menyadarkan kita, menyadarkan manusia agar mereka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengurusi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan dunia ini, agar kemudian kita tidak menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Nah, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ubudu, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi, Allah yang telah khalaqakum, menciptakan kalian, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala menyadarkan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Kenapa? Kenapa harus mereka beribadah kepada Allah? Karena Allah lah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sehingga apabila seseorang sudah mengetahui, menyadari bahwasannya yang menciptakan adalah Allah dan mengurusi kehidupannya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, nah, inilah dosa yang terbesar. Nah, tidak tahu terima kasih sesama manusia itu aja sudah sesuatu yang sangat tercela. Nah, apalagi tidak tahu terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan membuat tandingan. Seperti contoh seandainya dalam urusan perkebunan, pertanian, yang menumbuhkan padi, yang menyuburkan padi, mulai dari bibit, dari benih, kemudian tumbuh tunasnya sampai kemudian tinggi, meninggi, kemudian bahasa Jawanya meteng, yakni bakal yakni mengeluarkan padinya sampai kemudian ambiak, yakni keluar padinya merata, masih dalam keadaan kosong, kemudian setelah itu berisi dalam bentuk masih cair, kemudian sedikit padat, kemudian padat menguning dan merunduk. Semua itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak marah, tidak murka, yang mengatur mulai dari benih sampai padi tersebut kuning, merunduk dan hendak dipanen dan dirasakan hasilnya, panenannya. Semua itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia mengatakan yang mengatur menumbuhkan padi ini adalah Dewi Sri. Iya kan? Dan keyakinan itu kemungkinan masih besar, masih ada di kalangan kaum muslimin. Yang menumbuhkan Allah, yang mengatur menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian mereka diberikan, ditumbuhkan dengan kondisi yang subur, hasil panen yang baik. Sebagian mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mungkin sedikit ada hama, gangguan tidak subur, panen yang kurang. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya. Lalu kemudian ada yang mengatakan yang mengatur ini adalah sosok dewi. Kalau laki-laki dewa, kalau perempuan dewi, yang namanya Dewi Sri. Kemudian dibuatkan sesajenan, sesembahan. Tidak sedikit yang kemudian memotong, yakni ayam, memotong kambing, dipersembahkan untuk semua itu. Kira-kira gimana? Kalau kita sajalah, sesama manusia apabila diperlakukan seperti itu, kadang kita marah. Iya kan? Apalagi ini Allah Azza wa Jal yang mengatur urusan manusia semuanya di muka bumi ini. Kok kemudian diperlakukan demikian? Allah Subhanahu wa taala sangat marah. Oleh sebab itu perbuatan syirik ini merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut. Dan dia terancam akan kekal di dalam neraka ketika dia meninggal di atas kesyirikan. Ketika seseorang, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang memakai gelang, kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu pakai itu?" Kemudian dia menjawab, "Ini adalah yakni gelang yang bisa mendatangkan manfaat dan mencegah dari kemudaratan, yakni jimat untuk tolak bala." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Izha, lepas itu. Bahaya ini. Fa innaka law mita ala wa huwa ala dzalik ma aflahta abada." Kalau seandainya engkau mati dalam keadaan itu bersamamu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Berbahaya. Nah, dosa kesyirikan. Oleh sebab itu ini yang paling. Kalau dosa-dosa besar selain kesyirikan itu tahta masyiatillah. Semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia meninggal dunia dengan membawa dosa besar selain dosa syirik, meskipun dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meninggal dunia, dia masih memiliki kemungkinan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia belum bertaubat sesuai dengan kehendak Allah. Namun kalau dosa syirik, ketika dia melakukan dosa syirik kemudian dia meninggal dunia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni dosa syirik itu, pasti dia akan masuk dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan pasti masuk surga. Namun barang siapa yang berjumpa meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk neraka. Nah, berbeda. Kalau dosa-dosa besar yang lainnya atau dosa besar setelah yang akan disebutkan Nabi nanti ini, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuninya, kalau Allah menghendaki menyiksa dia. Nah, namun kalau dosa syirik jelas tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama kali ketika beliau ditanya dosa apa yang terbesar, yang pertama beliau sebutkan adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kembali, "Tsumma ay?" Kemudian apa wahai Rasul? Setelah itu apa dosa yang terbesar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taqtula waladaka khasyata ay ya'kula ma'ak." Engkau membunuh anakmu khasyata. Ini kalau dalam i'rab maf'ulain. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Maf'ul apa ini? Maf'ul? Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Engkau melakukan yakni pembunuhan terhadap anakmu, sebabnya apa? Karena takut anakmu makan bersamamu. Ini juga menunjukkan kurangnya tauhid dia. Seolah-olah yang memberi rizki, memberi makan dan minum kepada anaknya itu adalah orang tuanya. Ini kesalahan yang fatal. Semua manusia di muka bumi ini termasuk adalah anak-anak kita, yang memberi rizki adalah Allah. Sebelum dia dilahirkan, dimunculkan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat rizkinya. Sehingga untuk apa kita khawatir dengan anak yang kita miliki? Untuk apa kita khawatir memiliki anak yang banyak? Justru anak yang banyak menandakan rizkinya yang banyak. Masing-masing semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak tersebut berusia 4 bulan lalu kemudian ditiupkan ruh kepada anak tersebut, maka dicatat di situ apakah dia dari orang yang bahagia atau dia adalah orang yang sengsara. Dicatat rizkinya, dicatat ajalnya kapan. Bahkan sebelum itu, sebelum diciptakan langit dan bumi ini, belum muncul langit dan bumi ini, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Masing-masing manusia yang akan diciptakan oleh Allah sudah dicatat secara rinci detail oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala al-ghani. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Sehingga untuk apa kemudian kita takut? Untuk apa kita khawatir miskin dalam keadaan kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam hal ini kemudian kita menelantarkan kewajiban-kewajiban kita. Termasuk adalah menjaga anak, termasuk adalah ibadah. Nah. Dan kebiasaannya ini adalah kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Ketika seseorang takut memiliki anak banyak karena banyak tanggungan, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa memberi makan minum, tidak diperbolehkan. Apakah anak tersebut mungkin sudah dilahirkan atau masih di dalam rahim, diaborsi, nggak ada niat untuk punya anak seandainya kecolongan. Nah, ternyata hamil. Akhirnya kemudian diaborsi, digugurkan tanpa alasan syar'i, tanpa keterangan dari dokter dan tanpa udzur yang dibenarkan dalam syariat. Kemudian digugurkan kandungan tersebut, maka ini adalah dosa besar. Masuk dalam kategori membunuh anak. Lalu bagaimana hukum aborsi yang masih dalam kandungan, dalam keadaan memiliki uzur alasan yang disebutkan oleh mungkin dokter, kedokteran. Seperti adanya ahli spesialis kandungan menyatakan bahwasannya ibu ini hamil, tapi ibu ini terancam. Kalau ini sampai besar melahirkan, maka ibu bisa terancam nyawanya. Yang mungkin karena ada gangguan tertentu atau apa. Sudah ada keterangan dari dokter dan dokter sudah menvonis demikian. Lalu apa hukum? Kemudian dokter pun akhirnya menginstruksikan untuk anak ini harus digugurkan. Kalau tidak digugurkan, maka akan mengancam keselamatan sang ibu. Nah, lalu bagaimana hukumnya apabila mendapati kondisi yang demikian? Ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, meskipun dalam hal ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang menfatwakan bahwasanya hukum aborsi secara mutlak hukumnya adalah terlarang. Hukumnya adalah terlarang. Apakah janinnya masih kecil atau janin itu sudah memiliki ruh, apakah itu ada keterangan dokter yang membahayakan atau tidak, yang jelas secara mutlak hukum aborsi adalah haram. Namun sebagian para ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, terkait dengan hukum aborsi, beliau merinci janin yang ada di dalam kandungan sang ibu. Apabila janin tersebut telah berusia genap 4 bulan, yang menandakan berarti janin tersebut telah ditiupkan ke dalamnya ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama, apabila janin tersebut telah berusia genap 4 bulan, maka hukumnya haram secara mutlak, tidak diperbolehkan aborsi. Meskipun dokter telah menvonis bahwasanya kandungan tersebut akan membahayakan ibunya. Tidak diperbolehkan seseorang itu kemudian membunuh orang lain untuk menjaga nyawanya sendiri. Tidak diperbolehkan. Kemudian dari sisi lain pun, bahaya yang kemudian muncul ini juga bisa jadi karena kesalahan sang ibu. Mungkin dalam makanannya atau dalam melakukan perbuatan aktivitasnya. Sehingga akan berdampak kepada janin, yang kemudian berdampak pula kepada sang ibu. Apabila janin ini melahirkan, akan mengancam keselamatan sang ibu. Bisa jadi semua itu karena kesalahan sang ibu, sehingga tidak diperbolehkan secara mutlak. Ini apabila janin telah berusia genap 4 bulan. Lalu apabila janin tersebut belum berusia 4 bulan, maka juga harus dirinci. Kalau memang difonis oleh dokter yang ahli spesialis dalam kandungan bahwasannya janin ini apabila dibiarkan sampai dilahirkan, sampai persalinan, akan mengancam keselamatan sang ibu, maka diperbolehkan menggugurkannya selama janin tersebut belum mencapai usia 4 bulan karena belum memiliki ruh, belum dimasukkan nyawa ke dalam janin tersebut. Kalau mendapatkan instruksi dari dokter yang spesialis bahwasannya janin ini apabila dibiarkan sampai kemudian persalinan, maka akan membahayakan keselamatan sang ibu, sehingga dokter tersebut yakni menganjurkan, memerintahkan untuk menggugurkan janin tersebut, maka tidak mengapa. Namun apabila tidak ada keterangan dari dokter, tidak ada yakni himbauan dari dokter untuk menggugurkan kandungan tersebut karena alasan tertentu, maka tidak diperbolehkan menggugurkan anak tersebut, janin tersebut, meskipun belum ditiupkan ruh kepadanya. Sehingga apabila disimpulkan, ada tiga keadaan. Yang pertama adalah janin yang telah berusia 4 bulan. Maka secara mutlak para ulama mereka mengharamkan untuk aborsi, meskipun ada keterangan dari dokter membahayakan. Kemudian yang kedua, janin yang belum mencapai usia 4 bulan. Dan mendapatkan keterangan dari dokter bahwasanya janin ini akan membahayakan keselamatan sang ibu. Ingat, janinnya belum mencapai usia 4 bulan, maka boleh untuk diaborsi. Kemudian yang ketiga, janin yang belum mencapai usia 4 bulan namun tidak ada arahan, tidak ada keterangan dari dokter, tidak ada bahaya pada janin tersebut, maka tidak diperbolehkan dalam artian haram untuk melakukan aborsi terhadap janin tersebut. Nah, sehingga ini apa namanya perincian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, dari dua keadaan dari tiga keadaan tadi, yaitu dua, yang satu adalah janin yang selamat atau janin yang mencapai usia 4 bulan kemudian orang tua dalam hal ini melakukan aborsi menggugurkan janin tersebut, maka dia masuk dalam kategori membunuh anak karena takut. Mungkin karena dia melakukannya karena tidak ingin punya anak, karena takut memiliki anak banyak, maka kemudian dia melakukan aborsi, maka dia masuk dalam kategori dia telah membunuh anaknya karena takut makan bersama dia. Sebagian para ulama pun menyebutkan termasuk pula yang terlarang adalah melakukan azl, yaitu dalam hubungan suami istri dia mengeluarkan air maninya di luar. Ini sebagian para ulama juga mengatakan ini termasuk adalah membunuh nyawa, karena dalam yakni air tersebut itu memiliki jumlah yang besar dari calon bakal nyawa. Kemudian apabila diletakkan di luar yang akhirnya menggugurkan semuanya calon-calon yang jadi anak ini, maka ini termasuk membunuh. Sehingga mereka melarang untuk melakukan al-azl. Namun wallahu a'lam bishawab, meskipun demikian di antara para ulama ada yang membolehkan, dan ini wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwasanya al-azl hukumnya adalah mubah, dibolehkan di dalam syariat sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat. Di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, di antara mereka ada yang mengatakan kullana kunna na'zil wal qur'an yanzil. Dahulu kami pada zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melakukan azl dalam keadaan wahyu itu masih turun. Dalam artian apa? Apabila azl ini adalah sesuatu yang terlarang di dalam syariat, pasti akan turun wahyu yang kemudian akan melarang perbuatan tersebut. Nah, namun tidak ada teguran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal tersebut secara rekomendasi diperbolehkan. Diperbolehkan. Namun berbeda halnya ketika seseorang melakukan azl tersebut karena takut memiliki anak banyak. Ini beda permasalahan. Kalau seperti ini, maka ini menjadi sesuatu yang tercela. Kekhawatiran dia memiliki anak yang banyak ini menunjukkan kurangnya tawakalnya dia, kurangnya tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara asal azl itu adalah boleh di dalam syariat Islam, namun apabila dia melakukan karena kekhawatiran takut memiliki banyak anak, maka ini akan berubah hukumnya. Namun karena sebagian para ulama menyebutkan kalau dia melakukan azl karena untuk yakni memberi jarak karena kekhawatiran di dalam ketidakmampuan dia di dalam mendidik anak-anaknya kemudian diberi jarak, maka ini diperbolehkan. Dia sudah memiliki 3 anak seandainya, dia sudah kewalahan seandainya dalam mendidik mentarbiah, bukan dalam memberi rezeki ya, dalam mentarbiah dia mengurusi anaknya, yang ini bandel, yang itu buandel, yang ini buandel banget, ya kan, bertingkat-tingkat. Nanti kalau muncul satu lagi apa? Paling buandel banget. Akhirnya dia membeli jarak. Maka ini wallahu a'lam bishawab, sebagian para ulama mereka membolehkan untuk melakukan azl dengan alasan tersebut. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa saya sebutkan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semuanya. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah Azza wa Jal, dan adapun kesalahannya itu semata-mata dari saya pribadi, dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.